الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد تمسي مباحث لمباحث ناقد الخالص itu barang siapa yang dia membenci atau lebih mengedepankan ra'yunya, pemikirannya atau madhabnya dibandingkan syariat yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa terhapus amalannya sebagian atau seluruhnya. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى beliau pernah berkata أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها بقول أحد. Bahwasanya beliau pernah berkata kaum muslimin mereka bersepakat bahwasanya apabila sunnah itu sudah jelas, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas atau sudah ada yang memberikan keterangan secara sempurna, kemudian tentunya bagi dia tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan disebabkan ucapan salah seorang di antara manusia. Artinya semuanya harus tunduk terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak siapapun, apakah dia seorang alim atau bukan, apabila pendapatnya atau ucapannya itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan. La yahillu lahu ayyadaha. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bahkan hal yang semakna juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, kepada para sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Beliau pernah berkata, aku khawatir akan diturunkan adab oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berupa hujan batu dari langit. Kenapa? Aku luqala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, namun kalian malah mengatakan Abu Bakar juga pernah mengatakan demikian, dan Umar juga. Artinya membandingkan antara ucapan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dengan ucapan Rasulullah SAW, yang apabila ucapan itu menyelisihi ucapan Rasulullah SAW, maka hal tersebut tentunya la yahillu lahu ayyada'aha, tidak diperkenankan untuk meninggalkan ucapan Rasulullah SAW. Beliau khawatir akan turunnya apa? Adab dari Allah, yaitu antanzila alaikum hijaratun minas sama. Artinya lebih mementingkan ucapan Rasulullah dibandingkan ucapan yang lainnya. Faidha kana taqdim qawl Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum ala qawl Rasulullah SAW yushiku ay yuzila disar hijar sama. Maka apabila mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum dibandingkan ucapan Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan akan turunnya sebab adab Allah, yaitu hujan batu dari langit. Fakaifa biman yuqaddimu madhhab fulan aw allan min sa'irin nas ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana apabila ada orang yang dia itu membandingkan dengan mazhab fulan ataupun allan, dibandingkan dengan Alkitab wa sunnah. Tentunya ini lebih jauh lagi. Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh ucapannya itu dibandingkan dengan Al-Quran wa sunnah. Artinya tidak boleh menyisihinya. Idza khalafat madhhabu aw madhhab syaikhi fa inna yaqifu mawqif al-'adi. Apabila mazhabnya itu berseberangan, berbeda pandangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab wa sunnah atau madhab syekhnya, maka tentunya dia termasuk orang-orang yang menentang Al-Quran wa sunnah, mukib al-ma'adi, termasuk pembangkang, bentuk pengikaran. Wala yuriduha, dan tentu hal ini tidak diinginkan. Nasallahu al-afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita agar tidak termasuk orang-orang yang berpemahaman keliru. Nah, ketika di situ apa yang dulu kita dapatkan ternyata salah, keliru, tidak sesuai dengan sunnah, maka harus ditinggalkan. Kita ambil yang mencocoki as-sunnah. Berapa banyak dari al-imam ataupun ulama yang mereka menulis kitab sudah selesai, namun ternyata ketika mereka mutalaah kembali, mempelajari kembali dan mendapatkan hadis yang sahih, dan pendapatnya tidak sesuai atau berseberangan, lalu dia tulis ulang, direvisi kembali. Jadi tidak bersikukuh dengan pendapat ataupun juga ilmu yang telah dia dapatkan. Bahkan empat mazhab sendiri, Asy-Syafi'i wa Imam Ahmad ataupun Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka juga sama. Apabila di situ pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun dengan As-Sunnah, maka buang jauh-jauh pendapat tersebut. Wa yukhsha an yakuna minal ladhina qala Allah fihi wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'arifu fi wujuhil ladhina kafaru al-munkar. Sebagaimana diterangkan dalam ayat, apabila engkau bacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang terang bahwa itu adalah al-haq, kamu lihat mereka, wajah-wajah mereka itu begitu membenci. Ada bentuk-bentuk pengingkaran pada mereka. Tidak senang dibacakan ayat tersebut karena dia tahu ayat itu tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan ideologinya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Limadza li'annahum yughiduna ayatillah azza wa jalla. Kenapa mereka itu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar? Jadi di wajah mereka itu terlihat atau tersiratkan ada bentuk pengingkaran. Karena mereka pada dasarnya membenci ayat-ayat Allah azza wa jalla. Fal khatar fi syadid fi hadzal bab. Ini adalah bahaya yang sangat besar fi hadzal bab. Wa hadzal naqib khatruhu syadid. Dan tentunya pembatal yang seperti ini adalah pembatal yang sangat syadid. Wa huwa khafiyun fil dhamair wan nufus. Bahkan ini juga tersembunyi, artinya tidak terlihat di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Maka fa'alal muslim ayyatafaqqada nafsuhu ma'a hadzal naqib. Tentunya seorang muslim itu wajib waspada, wajib introspeksi, mawas diri terhadap pembatal seperti ini. Terkadang tidak sadar ketika di situ dibacakan ayat Allah, diterangkan, dijelaskan bagaimana hakikatnya, kemudian dia di situ ada satu ganjalan, merasa tidak senang, merasa tidak puas. Karena penyakit seperti ini adalah khafi, artinya tersembunyi. Ketika seorang itu terus introspeksi, apakah ada kekeliruan atau kekurangan ketika memahami ayat-ayat Allah, ataupun juga dia mengamalkan suatu amalan dan ditegur, ya, dinasihati, lalu dia tidak menerima, dikhawatirkan dia sudah termakan atau terasuki atau sudah terpaparkan dengan sifat yang di situ menyelisihi Al-Quran was-Sunnah. Ya Rabbillah. Kenapa seorang muslim wajib ayyatafaqqada nafsuh, wajib untuk mawas diri, menjaga dirinya dari pembatal Islam seperti ini. Ya begitu an ayatillah li alla yakuna fi syai'un minhu. Jangan sampai ada penyakit pada dirinya. Kalau setiap orang introspeksi ketika ditegur, dia mengucapkan jazakallahu khair, telah ada orang yang menegurnya, sehingga dia terus bisa memperbaiki amalannya, memperbaiki sikapnya, tingkah lakunya. Aw yughidu syai'an mimma jaa'a an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga dia bisa mawas diri. Jangan sampai ada sifat kebencian sekalipun sedikit dari apa yang telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma li mukhalafatihi li syahwati nafsi. Apakah itu menyelisihi syahwatnya, hawa nafsunya, atau mukhalafah madhabihi, atau juga menyelisihi apa? Madhabnya, ya, ideologinya, atau mukhalafah hisbihi atau imami, atau juga menyelisihi apa? Kelompok ataupun juga imam. Fahada ala khatrin azim. Tentunya adalah suatu perkara ataupun bahaya yang sangat besar. Fatabayyana min hadha annahu yajibu 'alal muslim Maka apabila sudah jelas ya, tentang hal seperti ini, maka wajib ya, bahasanya wajib bagi seorang muslim ayyuqira wa yahtarimu kitab Allah azza wa jalla, agar senantiasa seorang muslim itu mengagungkan, memuliakan, menghormati isi kandungan dari kitab Allah azza wa jalla wa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an la yuqaddima alaihi masyai'an minal ara' wal madahib, dan jangan sekali-kali dia itu mengedepankan perkara yang lain daripada apa? Al-Kitab was-Sunnah. Apakah dia lebih mengedepankan al-ara, pemikiran-pemikiran yang rusak, ataupun al-madahib atau madhab-madhab, ideologi-ideologi, waraghabat wasyahawat ataupun kecenderungan, keinginan, hawa nafsu. Hada huwa muqtada al-iman. Dia harus selalu waspada ya, karena ini adalah pentingnya kita mengerti, paham, karena ini adalah ittisari dari keimanan seseorang. Wa ayyuhibba kitabullah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan terus dia itu mencintai ya, kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Nantinya mencintai Al-Kitab was-Sunnah itu berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk mengamalkannya, dan juga berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang menyelisihinya. Jadi tidak hanya cukup seorang itu belajar, tapi ternyata dia tidak mengamalkan, bahkan lebih mengedepankan hawa nafsunya, karena kecintaan dia terhadap kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW itu harus benar-benar dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita membaca Al-Quran setiap harinya, mempelajari tafsir, kemudian juga mengamalkan apa yang dalam Al-Quran dan sunnah. Tentunya adalah bentuk kecintaan dia terhadap kitab Allah sunnah, dan tunduk terhadap perintah, dan juga tunduk untuk menjauhi segala bentuk larangan. Wa yabghidu ma wa yabghidu ma yukhalifu kitab Allah, demikian juga dia harus membenci apa yang di situ menyelisihi Al-Kitabullah. Ya, apabila dia menyelisihi Kitabullah, maka dia harus tinggalkan. Ataupun ada orang yang menyelisihi perkara-perkara yang di dalam Al-Quran, dia juga harus membencinya. Wa yakhalis sunnah Rasulullah SAW, dan dia juga harus membenci apa yang di situ menyelisihi sunnah Rasulullah. Hadi alama al-iman wal-ittiba wal iqtida, karena ini adalah ciri atau tanda keimanan seseorang, dan juga alamah, yaitu tanda dari ittiba dia terhadap Rasulullah SAW, yang dijadikan tauladan al iqtida ya, ataupun dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-kitab wa anzal as-sunnah wa amarana bittiba' al-kitab was-sunnah. Ya. Allah itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan al-kitab was-sunnah, al-kitab dan menurunkan as-sunnah juga, dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ittiba' al-kitab was-sunnah, untuk mengikuti al-kitab was-sunnah. Wanahana an mukhalafatihi, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyelisihi keduanya, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. Karya ini adalah termasuk dari Inwan As-Sa'adah, ciri-ciri dari kebahagiaan, keselamatan, baik di dunia pun di akhirat. فَالَّذِي يُرِيدُ النَّجَاهُ وَالدَّارُ الْأَخِرَهُ. Maka orang yang dia itu menginginkan an-najah, keselamatan, wad-darul akhirah alaihi, dan juga keselamatan di akhirat kelak, ayyatamassak bil kitab was sunnah, wajib bagi dia untuk berpegang teguh, memegang Al-Kitab was sunnah, itu mempelajari, membaca, membaca, mempelajari, menghayati, mengamalkan. Itu diantara bentuk tamassuk bil kitab wa sunnah, menjauhi segala bentuk syubhat wa syahawat wal fitan, hatta law khalafa dhalika ma yuridu wa yashtahi, sekalipun itu bisa menyelisihi apa yang ada di dalam benaknya, keinginannya. Karena berapa banyak keinginan-keinginan kita yang ingin kita lakukan, ingin kita raih, ingin kita capai, ternyata tidak diperkenankan oleh Al-Kitab wa Sunnah. Maka kita harus bisa menahan diri kita. Bisa jadi hal tersebut adalah baik bagi diri kita. Mungkin kita menganggap hal tersebut, kenapa kita tidak boleh melakukan hal itu, padahal itu kelihatannya baik. Karena pandangan kita berbeda dengan pandangan syariah. Fa innal aqibah hamidah, karena nanti ujung-ujungnya itu akan terpuji. Akibatnya nanti akan terpuji apabila dia tunduk kepada kitab sunnah. Ya. Apabila seorang tidak pernah ta'anni, tidak pernah tenang ketika dia menghadapi suatu masalah, itu bisa jadi terjatuh. Tapi kalau dia ta'ani, menanyakan sesuatu kepada ahlinya, bagaimana cara mengatasinya, kemudian di situ apakah menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah atau tidak, ya, tentunya dia akan lebih terjaga, lebih dikatakan di awal ayat faqad nasah, lebih bisa mawas diri. Maka seorang itu perlu untuk ta'anni ketika menghadapi suatu masalah, dan ini juga termasuk bentuk tasabut. Jadi tasabut itu selain kita cross check apa bentuk permasalahannya, juga harus cross check bagaimana kita mengambil hukum, apakah sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, pengambilan dalil yang tepat, karena pentingnya. Berapa banyak yang orang-orang ketika mengambil sisi pendalilan ternyata keliru, tidak tepat, atau bahkan bisa jadi jauh dari penafsiran yang sebenarnya. Nah, jadi law khalafa dhalika ma yuridu wa syaifa innal aqibah hamida. Jadi sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, mungkin dia anggap ini baik, tapi ternyata tidak, ya. Karena asy-syari' itu mengerti, paham, ya. Dan tentunya apabila dia mengikuti Al-Kitab wa Sunnah dengan bimbingan para ulama ataupun orang-orang yang mengerti atau paham di dalam menjelaskan Al-Kitab wa Sunnah, maka fal aqibatu hamidah, akibatnya akan hamidah, lebih terpuji. Wallah jalla wa ala hakimun alim, dan Allah jalla wa ala itu hakim, maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Yahrumu alaika hadasy, tentunya wajib bagi kalian untuk senantiasa menjaga hal-hal tersebut. Wa in kunta tamil wa targhufi, sekalipun ingin engkau itu ingin apa? Condong ke hal-hal yang lain. Walakin Allah a'lam bil ma'al wal awaqib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya, lebih mengetahui ya, hasil akhirnya. Qala ta'ala kutiba 'alaikumul qital, seperti di dalam ayat. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Namun kurhul lakum, ternyata peperangan itu tidak kalian senang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian itu tidak senangi itu akan lebih baik bagi kalian akibatnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau bisa jadi sesuatu yang kalian itu senangi tapi ternyata syarrul lakum, itu jelek bagi kalian. Yakrahunal qital lamma fihi minal masyaqqah. Karena kalau kita lihat ya, kenapa orang itu membenci peperangan? Karena di situ ada penderitaan, wal jurh, dan juga ada apa? Ada luka-luka, wal qatl, bahkan juga bisa jadi terbunuh, wal khatar karaha nafsiya. Dan tentunya orang itu tidak menyenanginya ya, dari siapa? Dirinya ya. Kembali ke jasad dia ya. Bukan da karaha diniya, bukan kebencian dari sisi agamanya. Li'anna nufus tukruh al-jarah wal-qatar. Karena pada dasarnya ya, namanya jiwa kita ataupun jasad kita itu tidak senang dengan adanya luka ataupun juga ada yang terbunuh ya. Namun ternyata dari sisi diniyah itu baik. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dikatakan dalam ayat, bisa jadi yang kalian benci itu ternyata baik bagi kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, dan sebaliknya, bisa jadi yang kalian senang cintai ternyata itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu lebih mengetahui dan sekarang kalian itu tidak mengetahui. Fal muslim ya'lam annama hakam Allah bihi aw hakam bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu al-khair ajilan au ajilan. Maka seorang muslim ya, itu harus mengetahui bahwasanya apa yang telah diputuskan oleh Allah ataupun yang diputuskan oleh Rasulullah SAW ya, dari syarat ini, maka hal tersebut adalah khair, baik ya, apakah itu cepat atau lambat, ajilan au ajilan. Walau kana yadhhar lahu anna fi masyaqqah, sekalipun itu kelihatannya ada penderitaan, au mukhalafah li hawa nafsi, atau bisa jadi menyelisih apa? Keinginan hawa nafsunya. Fa inna ya'taqid anna al-khair fi ma qala Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini ya, memiliki i'tiqad, akidah yang sahih, bahwasanya kebaikan itu pasti ada. Apalagi di situ bima qala Allah wa rasul, bahwasanya kebaikan itu yang berdasarkan dari ucapan Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut baik bagi kaum muslimin ya. Tentunya kaum muslimin harus memiliki keyakinan seperti ini, ya taqid anal khair bima qala Allah wa rasul, wa la yuqaddimu alaihi ma syai', dan jangan sekali-kali mengedepankan keduanya dibandingkan yang lain. Jangan sekali mengedepankan yang lain dibandingkan Al-Quran wa Sunnah. Wala yuqaddim ra'yu, dan jangan mengedepankan tadi ra'yunya, pemikirannya, akal pikiran dia. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina aman la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadillah wa rasul. Jangan sekali-kali mengedepankan yang lain, atau mengedepankan sesuatu, mungkin pemikiran, mazhab ataupun yang lainnya, dibandingkan apa? Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiul alim. Wa Umar radhiyallahu anhu yaqul, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum ra'yakum ala dinikum laqad ra'aytuni yawma abi jandal walau astati'u an arudda amra rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali la radadtuhu. Dan Umar, ya, dan Umar itu pernah berkata, wahai manusia, jadi kalian itu menganggap ya, bahwasanya pemikiran kalian itu di atas agama kalian. Jadi kalian itu menganggap bahwasanya apa yang dia yang dipikirkan itu benar. Padahal Rasulullah sudah menetapkan demikian, seolah-olah ada satu ganjalan. Laqad ra'aituni, ya, bahkan beliau juga pernah menyaksikan, ya, pada hari Yaum Jandal, itu Hudaybiyah ketika itu, ya, kaum muslimin mereka mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Namun ternyata seolah-olah perjanjian itu lebih condong kepada orang-orang musyrikin. Dan Umar ingin menyelisihinya. Namun katakan, walau astati an arudu amr Rasulullah ali laradatuhu. Kalau misalkan aku sanggup untuk apa? Membatalkannya, ya, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, tentunya aku akan batalkan. Tapi ternyata di sini al-akibatu, tentunya akibatnya itu akan lebih baik kalau dia tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fal qissah annahu lamma salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin fi al-Hudaybiyah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjanjian, perjanjian perdamaian. Tidak ada peperangan selama beberapa tahun, sekitar 10 tahun. Jadi mereka boleh masuk, ke negeri Mekah, yang mana negeri Mekah itu dikuasai oleh orang musyrikin Quraisy. Ala ayyarkia wa ya'ti min al-'am al-qadim, tapi tidak pada tahun itu. Jadi tahun berikutnya baru boleh masuk. Syaqada lakal Umar. Nah, Umar itu dia merasa ada satu ganjalan. Wa ala ghairi, demikian juga yang lain. Karena sahabat, li'annahu dhahara lahum an hadhi intisar kufar. Jadi seolah-olah ini adalah berpihaknya kepada orang kafir, intisar al-kufar. Wa fi dhullil muslimin, dan juga Umar dan yang lainnya menganggap bahwa ini adalah suatu kehinaan terhadap kaum muslimin, kemenangan terhadap orang kafir, kehinaan terhadap orang muslim. Fasyaqqa 'alaihim dhalik, dan mereka juga menganggap sama seperti Umar. Fakallama Umar Abu Bakar, kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, faqala lahu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menenangkan Umar, innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia adalah Rasulullah, jangan kau bantah, engkau sanggah ataupun ada satu ganjalan, wali sayasi rabbah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Rabb. Wa huwa nasir fastamsik bi ghadzihi, tentunya dia adalah penolong, ya. Maka hendaklah kalian itu, ya, wahai Umar, hendaklah engkau itu memegang pendapatnya, ya, tancapkan di dadamu sedalam-dalam, jangan sampai lepas, ya. Artinya di sini Abu Bakar menenangkan Umar, ya, pada dasar pada saat itu, ya, Umar dia merasa tidak mau, ya, karena seolah ini adalah perjanjian yang berat sebelah. Namun justru di situ Allah ingin membukakan kepada mereka suatu kebenangan. Fataha as-shalah, fatama as-shalah. Ya, setelah shalah fa kana khairan lil muslimin. Justru itu kebaikan bagi kaum muslimin. Wa dhilla 'anil kafirin, bahkan di situ juga menjadi satu kehinaan antara orang kafir. Fasammahu Allah fathan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah juga menamakan hal tersebut dengan fatah, ya, membuka pintu Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ma'anna Umar radhiyallahu an kariha dhalik, karena pada waktu itu Umar kariha dhalik, ya, tidak menginginkan adanya sulh seperti itu. Li'annahu dhanna anna fi dhalika ghadhaban 'alal muslimin wa intisaran lil kafirin lil kuffar. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah kehinaan terhadap orang muslim, dan juga bisa jadi itu satu bentuk kemenangan terhadap orang kafir. Lakin ma haqqa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa al-khair. Namun ternyata apa yang diputuskan Rasulullah SAW itu ternyata khair, baik. Li'anna Rasulullah SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyiha. Karena Rasulullah SAW itu pada dasarnya dia mengucapkan sesuatu itu bukan dari hawa nafsunya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari wahyinya. Fal wajib an nuqaddima kalamillah wa kalam rasul sallallahu alaihi wasallam daiman wa abada. Maka wajib, ya, bagi seorang muslim, ya, an tuqaddim kalamullah, untuk selalu mengedepankan ucapan Allah, kalamullah, wa kalam rasul, ataupun juga mengedepankan apa? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam daiman wa abada, selama-lamanya. Fala ta'tarid wa la yakun fi nafsika haraj min dalik, jangan sampai ada ganjalan. Hati-hati ketika diperangkal ayat, hadis atau penjelasan atau hukum yang lain. Maka apabila di situ sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah dan juga dengan keterangan para ulama yang jelas, yang wadih, yang terang, maka jangan sekali-kali ada satu ganjalan atau menganggap bahwa itu kayaknya kurang tepat atau yang lain. Maka hal itu dijauhkan, dibuang jauh-jauh. Karena bisa jadi kita akan menyelisih, sedikit saja kita menyelisih, maka perkara-perkara yang lain akan diselisih pula, akan semakin jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan. Amma idza baghadta dhalik fa hadhi riddah, nasallahu alafiyah. Maka apabila seorang itu tadinya mungkin hanya ganjalan, kemudian dia ungkapkan dalam bentuk kebencian, tentu ini suatu riddah, ya, artinya bisa hancur tauhidnya, hancur keislamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak mengedepankan yang lainnya, dan juga kita ridha, rela, taslim terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bissawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.